بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله pada malam hari ini kita akan memasuki surah yang selanjutnya setelah kita menyelesaikan pembacaan kita dari tafsir surah Al-Insan, yaitu surat yang terakhir pada juz yang ke-29, surah Al-Mursalat. Kita langsung bacakan tafsirnya. Di sini disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar diawali dari tafsir ayat yang ke-1 hingga ke-7, ayat yang ke-1 sampai ke-7 dari surah tersebut, yaitu dimulai dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wal mursalati urfa fal asifati asfa, hingga pada firman Allah Azza wa Jalla, innama tu'aduna lawaqi'. Kita bacakan dalam tafsir Al-Muyassar. أقسم الله تعالى بالرياح حين تهب الهبوب المهلكة. الله سبحانه وتعالى bersumpah dengan riyah, dengan angin, sehingga dalam tafsir Al-Muyassar diartikan lafaz al-mursalat dengan arti ar-riyah, angin. Hina tahubul hubub al-muhlikah, tatkala angin tersebut bertiup dengan tiupan yang membinasakan, angin yang kencang. Pada lafaz al-mursalat, kalimat al-mursalat, demikian pula tiga ayat yang setelahnya, al-asifat, an-nashirat, adalah lafaz-lafaz yang diperselisihkan oleh para ahli tafsir tentang maknanya. Disebutkan oleh Al-Imam Syangkiti rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Adwa'ul Bayan mengenai ketiga lafaz tersebut, al-mursalat, al-asifat, dan an-nashirat. Ada yang mengatakan ia adalah ar-riyah, angin ketika bertiup. Ada pula yang mentafsirkan maknanya adalah al-malaikah war-rusul, para malaikat-malaikat dan para rasul-rasul Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga ada khilaf tentang makna al-mursalat. Di antara dari mereka para ahli tafsir yang mentafsirkan maknanya adalah makna al-mursalat dengan makna riyah, di antaranya adalah Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Al-Mujahid radhiyallahu ta'ala anhum wa rahimahullahu ta'ala. Ada pula yang menyebutkan al-mursalat adalah al-malaikah, adalah malaikat-malaikat. Dan dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan maknanya adalah dengan ar-riyah, dengan riyah. Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'ri rahimahullahu taala sendiri dalam tafsir, dalam tafsirnya tafsir Kalimur Rahman, tafsir Asy'di, belum tafsirkan makna al-mursalat dengan makna al-malaikah, para malaikat-malaikat. Al-mursalat, demi mereka yang diutus secara urfa, yakni mutataliyah, beruntun. Belum tafsirkan mursalat, ditafsirkan dengan al-malaikah, para malaikat, malaikat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah utus secara berturut-turut membawa hikmah, maslahat, tidak mengingkari adanya hari kebangkitan dan hari al-qiyamah. Naam. Al-Hafidz Ibnu Katsir sendiri rahimahullah dalam tafsirnya merasikan maknanya dengan makna ar-riyah. Dengan makna ar-riyah. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Al-muhim, di dalam ayat yang pertama ini Allah Tabaraka wa Ta'ala bersumpah ala tafsiril awal makna al-mursalat bi ar-riyah, dengan angin. Yang tatkala bertiup ini bisa membinasakan sesuatu yang berada di sekitarnya. Nah, dan terdapat beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisikan beberapa anjuran terkait angin tersebut. Sebelumnya mungkin kita mengingat adanya satu kaum yang diazab, dibinasakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan angin yang demikian kencang hingga memporak-porandakan kaum tersebut, bahkan rumah-rumahnya. Fa'asbahu la yura illa masakinuhum, sehingga tidak bisa terlihat penduduknya kecuali hanya kampung-kampung yang kosong saja. Di sini terdapat beberapa riwayat, akan kita nukilkan terkait angin yang kencang. Berikut syariat yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi setiap muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat adanya angin yang bertiup dengan kencang, maka Rasul berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Karena angin yang kencang ada kalanya membawa rahmah dan ada kalanya membawa azab. Sehingga seorang muslim dianjurkan oleh Allah Tabaraka, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala angin yang berisikan rahmat, bukan membawa kejelekan, demikian pula kebinasaan. Demikian pula dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Ibnu Hibban rahimahullahu taala dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari Salamah ibn Al-Aqwa' radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtaddat ar-rihu yaqul. Termasuk dari kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika angin tersebut bertiup dengan kencang, maka beliau berdoa dan mengatakan, Allahumma laqhan la aqima. Allahumma laqhan la aqima. Artinya adalah, ya Allah, beliau meminta agar supaya angin tersebut adalah angin yang laqhan, Makna lakhan adalah hamilul lilma, angin yang membawa air sehingga bisa menghujani daerah yang berada di bawahnya. La aqima, bukan angin yang aqima. Makna dari aqim adalah la ma'a fiha, angin yang tidak ada airnya, sehingga hanya semata-mata angin dan akan membahayakan orang yang berada di bawahnya. Naam. Dan terdapat juga beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berisikan perintah agar janganlah seseorang mencela riyah, mencela rih, angin yang kencang dicela, ini bukan termasuk dari sesuatu yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyebutkan, la tasubbur riha fa idza ra'aytum ma taqrahun faqulu allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih ila akhiri ar-riwayah. Rasul mengatakan, janganlah kalian mencela mencaci angin. Bila kalian melihat adanya angin yang kalian khawatirkan, kalian benci, maka katakanlah allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih hingga akhirnya. Berdoa agar seseorang meminta kebaikan dari angin tersebut. Demikian pula dalam riwayat yang lainnya disebutkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, demikian pula Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ar-rihu min rauhillahi ta'ala." Angin adalah termasuk dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Ta'ti bil rahmah wa ta'ti bil adab. Angin bisa membawa rahmat, bisa pula membawa adab. Fa idza ra'aytumuha fala tasubbuha. Bila kalian melihat adanya angin, maka jangan kalian mencelanya, karena itu adalah rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti mencela angin, ia mencela Allah tabaraka wa ta'ala yang menjalankan angin tersebut. Jangan kalian mencelanya. Tapi was'alullaha khairaha, mintalah kalian kepada Allah tabaraka wa ta'ala kebaikan dari angin tersebut. Wasta'idhu billahi min syarriha, dan berlindunglah kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari kejelekan angin tersebut. Ini beberapa tuntunan syariat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitabnya Al-Um, tatkala menyebutkan beberapa riwayat terkait syariat angin tersebut, wala yanbaghi li ahadin an yasubba ar-riyaha, tidaklah selayaknya seseorang untuk ia mencela riyah angin. Fa innaha khalqun lillahi ta'ala, karena angin adalah makhluk ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala, milik Allah tabaraka wa ta'ala, yang muti', yang taat menjalankan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa jundun min ajnadihi, dan termasuk dari tentara Allah tabaraka wa ta'ala, yang Allah mengazab satu kaum dengan angin tersebut. Allah binasakan satu kaum dengan angin tersebut. Yaj'aluha rahmatan wa nikmatan idza syaa. Allah jadikan angin ini terkadang menjadi rahmat dan terkadang menjadi nikmah azab bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga seorang dianjurkan untuk berdoa dengan doa tersebut. Dan di dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala bersumpah dengan ar-riyah. Dalam beberapa ayat disebutkan perihal adanya angin tersebut sebagai salah satu ayat dari ayat-ayat kebesaran Allah tabaraka wa ta'ala. Wa arsalna ar-riyaha lawaqih, dan beberapa ayat yang lainnya. Kemudian wal 'asifati 'asfa, atau di sini disebutkan urfan, maknanya adalah mutatabi'ah. Dalam tafsir Muyassar merujukkan makna al-mursalat dengan makna ar-riyah, angin ketika bertiup dengan kencang. Urfan artinya adalah mutatabi'ah, yang datang dalam keadaan berturut-turut. Setelah satunya bertiup, diikuti oleh tiupan yang berikutnya. Mutatabi'ah. Yaqfu ba'duha ba'dan, artinya sebagiannya mengikuti sebagian yang lain. Naam. Wa birriyahi syadid. Kemudian pada lafaz yang berikutnya, wal asifati asfa. Pada lafaz yang berikutnya, al asifati asfa, ini ayat juga diperselisihkan oleh ahli tafsir. Ada yang mentafsirkan malaikat, ada yang mentafsirkan riyah. Dan di sini disebutkan makna dari al asifat adalah ar-riyah as-syadidah, angin yang kencang tiupannya. As-syadidati al-hububil muhlikah, yang sangat kencang tiupannya lagi membinasakan. Nah, Syekh Abdurrahman bin Nasir Rasulullah rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya makna al-asifat dengan makna al-malaikah, sehingga sama dengan makna yang pertama al-mursalat wal-asifat. Beliau mentafsirkan dengan makna yang sama, yaitu para malaikat, malaikat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun pada lafaz al-asifat beliau juga mentafsirkan, ia bisa pula diartikan dengan makna ar-rih al-asif, yakni maksudnya adalah riyah as-syadidah. Rih yang asif artinya angin yang kencang tiupannya. Nah, kita bacakan dalam tafsir yang lanjutannya di kitab Tafsir Al-Muyassar. Wa bil malaikah al-muwak kilina bisahabi yasuqunaha haitsu syaa Allah. Dan demikian pula Allah Tabaraka wa Ta'ala pada ayat ini bersumpah dengan para malaikat-malaikat yang Allah tugaskan mereka untuk membawa sahab, awan-awan. Yasuqunaha haitsu syaa Allah, yang mereka menggiring awan-awan tersebut ke arah yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga yang membawa awan tersebut adalah para malaikat yang mereka menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disebutkan di dalam salah satu riwayat tentang kisah adanya seorang pada zaman sebelum Islam, yang ketika itu dia berada di satu kebun. Kemudian tiba-tiba dia mendengarkan suara dari langit dengan jelas mengatakan, isqi hadiqata fulan, siramilah kebunnya si fulan. Maka orang ini pun melihat awan itu terpecah, kemudian bergerak ke arah kebun seseorang. Ia pun mengikuti awan tersebut kemana bergeraknya. Kemudian dia melihat adanya orang yang sedang mengairi tanamannya tatkala hujan tersebut turun. Namun yang membuat dia heran, awan ini hanya menyirami kebunnya orang tersebut, tidak menyirami kebun-kebun yang lainnya. Dia heran. Nah, maka dia pun bertanya kepada si fulan tentang namanya, dia pun menyebutkan namanya. Dan subhanallah, namanya persis sama dengan nama yang ia dengarkan dari langit. Kebun milik si fulan, yakni menunjukkan orang ini yang punya kebun tersebut. Falhasil akhirnya ia pun bertanya tentang amalannya. Maka dalam riwayat tersebut dia menceritakan amalan yang ia lakukan ia menjadikan hasil dari kebun yang ia tanam tersebut menjadi tiga bagian. Sepertiganya dia gunakan untuk makan ia bersama dengan keluarganya, sepertiganya dia gunakan untuk bersedekah, dan sepertiganya dia gunakan untuk dikembalikan ke kebun tersebut sebagai modal. Demikian seterusnya. Nah, amalan inilah ternyata yang menyebabkan dia mulia dibandingkan yang lainnya. Sehingga riya atau kasahab, awan-awan ini dari sisi bergeraknya dibawa oleh para malaikat-malaikat Allah Tabaraka Ta'ala. Kalau mau bilang sahab, sahab itu nama awan. Ya. Kalau ada orang namanya sahab, ya. Atau siapa namanya khairu sahab, ya. Khairu sahab atau pakai so atau ha. Ya, kalau ini sa, pakai so atau sa. Kalau so ya berarti sebaik-baik kawan. Kalau sin pakai sa berarti sebaik-baik awan. Masya Allah. Kenapa ketawa-ketawa tuh? Kita lanjutkan. Wabil malaikatil lati tanziru min indillahi bima yafruqu bainal haqqi wal batili wal halali wal haram. Allah dalam ayat ini juga bersumpah dengan para malaikat-malaikat yang turun dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala membawa wahyu, yang wahyu tersebut membedakan, memisahkan antara yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram. Naam. Wa bil malaikati allati tatalaqal wahya min indillahi wa tanzilu bihi ala anbiya'ihi. Dan Allah juga kembali bersumpah dengan para malaikat-malaikat yang menerima wahyu dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang diturunkan wahyu ini kepada para nabi-nabinya. Sehingga dalam tafsir Muyassar menafsirkan makna al-mursalat wal-asifat wal-nasyirat ini dengan makna riyah, demikian pula dengan makna al-malaikah, angin yang kencang, dan para malaikat-malaikat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang membawanya. Disebutkan oleh al-Imam Syangqiti rahimahullah, tatkala Allah Tabaraka wa Ta'ala bersumpah dengan ketiga lafaz tersebut, al-mursalat wal-asifat wal-nashirat wal-fariqat wal-fariqat wal-mulqiyati dzikra, kemudian disebutkan maksumnya adalah inna azab rabbika lawaqi', sesuatu yang dengannya Allah bersumpah dengan beberapa makhluk-makhluk tersebut adalah tentang kebenaran azab Allah Tabaraka wa Ta'ala dan kebenaran datangnya yaumil qiyamah, adanya azab, adanya yaumil qiyamah, sesuatu yang diingkari oleh mereka orang-orang kufar, orang-orang musyrikin. Disebutkan oleh Syekh Al-Imam Syangqiti rahimahullahu taala dalam tafsir Adwa'il Bayan, beliau menyebutkan antara al-muqsamu alaihi, sesuatu yang disumpahi dengan bahan yang dengannya Allah Azza wa Jalla itu bersumpah, ini memiliki kecocokan dan hubungan antara satu dengan yang lain. Secara kebanyakan demikian. Antara sesuatu yang Allah bersumpah dengannya dengan sesuatu yang dengan sebab itu Allah Tabaraka wa Ta'ala bersumpah, itu memiliki munasabah, irtibat, kecocokan dan hubungan antara satu dengan yang lain. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala tentu adalah zat yang bersumpah dengan siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah bersumpah dengan makhluknya, menunjukkan bahwasanya makhluk yang dengannya Allah bersumpah adalah makhluk yang besar, yang berisikan peringatan bagi seorang untuk kemudian memperhatikannya. Kemudian beliau rahimahullahu taala menyebutkan, walau ta'ammalnahu huna lawajadna al-muqsamu alaihi huwa yaumul qiyamah. Bila kita memperhatikan pada ayat ini, kita akan menjumpai sesuatu yang dengannya Allah itu bersumpah adalah datangnya yaumul qiyamah. Wa hum mukadzibuna bihi, sementara orang-orang musyrikin mereka mengingkarinya. Maka Allah Tabaraka Ta'ala bersumpah dengan beberapa makhluk-makhluk tersebut, di dalamnya berisikan isbatul qudrati alaihi, menetapkan kemampuan Allah Tabaraka Ta'ala untuk mengadakan hari kiamat tersebut, mengembalikan manusia dari matinya, menegakkan hisab. Kemudian beliau rahimahullahu taala menyebutkan perinciannya, farriyahu 'urfan ta'ti bisahabi tansyuruhu tsumma ya'ti al-matar. Angin yang datang secara berturut-turut akan membawa awan. Awan ini akan digiring oleh angin tersebut, kemudian nantinya menyebabkan turunnya hujan. Disebabkan karena awan yang digiring oleh angin. Maka dengan hujan inilah, yuhyillahul arda ba'da mautiha, Allah Tabaraka wa Ta'ala menumbuhkan bumi setelah keringnya, setelah matinya. Kalau anda melihat musim kering, akan menyebabkan tanaman-tanaman tersebut itu menguning. Bahkan sebagian tanah kita melihat dalam keadaan retak. Tapi subhanallah, ketika datang musim hujan, tiba-tiba saja tumbuh subur, menjadi menghijau. Tanah tersebut yang semula gersang menjadi tumbuh. Nah, wa hadza min adillatil qudrati 'alal ba'thi. Maka sesuatu yang kita lihat secara kenyataan ini menunjukkan kemampuan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk membangkitkan manusia setelah matinya. Demikian pula manusia, ketika mereka mati, dikubur di dalam tanah, maka Allah akan bangkitkan mereka seperti dihidupkannya tanah yang gersang menjadi subur dan penuh dengan pepohonan yang tumbuh di atasnya. Nah, wal 'asifatu minha bisyiddah. Demikian pula Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan angin-angin yang bertiup dengan kencang. Waqad taqtali'u al-ashjar wa tahdimul buyut, sehingga angin-angin tersebut karena saking kencangnya akan merobohkan pohon-pohonan dan menghancurkan rumah-rumah. Mimma la taqata lahum biha wa la qudrata lahum 'alayha, sehingga tidak mampu manusia untuk menangkalnya, tidak memiliki kemampuan atas mereka untuk menolaknya. Nah, sehingga dalam kenyataan ini, fiha minad dilalati 'alal ihlaki wa tadmir, kata Syekh Al-Imam Musyungri rahimahullah. Maka dengan ini sebagai penunjuk atas adanya kebinasaan, adanya kehancuran. Yakni tatkala datang yaumul qiyamah, keadaan seorang akan dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kullu man 'alaiha fan. Bahkan semua yang hidup di alam dunia ini akan binasa, akan hancur, kecuali beberapa makhluk yang dikecualikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. Tatkala ditiup tatkala ditiup sangkakala tersebut, maka hancurlah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi kecuali beberapa makhluk yang dikecualikan dan dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk tidak hancur dengan tiupan tersebut. Di antara makhluk yang tidak hancur adalah kursi Allah Tabaraka wa Ta'ala, arsy Allah Tabaraka wa Ta'ala, al-jannah, an-nar, surga, neraka. Ini di antara beberapa makhluk yang tidak hancur dari dengan tiupan sangkakala tersebut. Bahkan diriwayatkan malaikat Mikail, ya, malaikat yang meniup ruh sangkakala, siapa namanya? Israfil alaihi salam. Diriwayatkan beliau juga binasa. Beliau juga meninggal karena tiupan sangkakala tersebut, sehingga tidak ada pengecualian. Semua malaikat juga demikian. Namun Allah jadikan malaikat Israfil alaihi salam sebagai satu makhluk yang pertama kali siuman untuk meniup sangkakala yang keberapa? Yang kedua, karena tiupan sangkakala tersebut ada dua. Wa nufiqa fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Nah. Disebutkan di dalam riwayat bahwasanya semua tulang-tulang manusia itu akan hancur tatkala manusia dikubur, kecuali satu tulang yang sangat keras dan terletak pada bagian tulang ekornya. Ana lupa bahasa Arabnya. Sehingga dari tulang itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali menyusun semua manusia. Disusun sehingga ia memiliki tubuh yang sempurna sebagaimana yang sebelumnya. Sehingga karena tiupan angin yang kencang membinasakan pepohonan, menghancurkan rumah dan yang semisalnya, di dalamnya berisikan dilalah, petunjuk bahwasanya akan datang masa nantinya mereka semuanya akan hancur, akan binasa, yaitu datangnya yaumul qiyamah. Dan itu seluruhnya menunjukkan Allah Tabaraka wa Ta'ala qudrah 'alal ba'tsi, maha mampu untuk menghidupkan sesuatu yang hancur tersebut. Nah, sehingga antara sesuatu yang dengannya Allah bersumpah dengan penyebab yang dengannya Allah bersumpah itu memiliki irtibat, hubungan antara satu dengan yang lain. Summa ta'til malaikah, kemudian datang para malaikat-malaikat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mereka membawa bayan wat taujih wal i'dzar wal inzar, membawa wahyu yang berisikan penjelasan-penjelasan, arahan-arahan, peringatan-peringatan. Sehingga pada ayat yang berikutnya, setelah Allah menyatakan innama tu'aduna lawaqi', berisikan peringatan agar manusia ini benar-benar memiliki persiapan, demikian pula takut akan datangnya hari tersebut, sehingga ada kesesuaian antara satu dengan yang lain. Sehingga di dalamnya berisikan peringatan datangnya yaumil qiyamah. Kita bacakan sampai akhir dari tafsir yang disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar ayat 1 sampai 7. Tadi disebutkan bahwasanya para malaikat-malaikat Allah Tabaraka wa Ta'ala membawa wahyu yang mereka sampaikan kepada para nabi-nabinya. Disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, i'dzaran min Allah ila khalqihi, sebagai uzhur yang Allah berikan kepada makhluknya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, rusulan mubashirin wa mundhirin li'alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Para rasul-rasul yang membawa wahyu dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mereka sampaikan kepada para hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang mubasyirin, memberikan kabar gembira, wa munzirin, dan memberikan peringatan-peringatan yang itu seluruhnya datangnya dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Allah tegaskan, li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, agar supaya manusia tidak lagi punya hujjah di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala setelah diutusnya para rasul-rasul tersebut. Sehingga seorang yang hidup, ia hidup di atas bayyinah, penjelasan, keterangan yang jelas dari sisi para nabi-nabi tersebut. Sehingga disebutkan dalam beberapa ayat, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, tidaklah kami mengazab satu kaum hingga terlebih dahulu kami mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka. Setelah disampaikan hujjah, ketika mereka menolak, baru kemudian Allah Azza wa Jalla membinasakan penduduknya. Sehingga disebutkan di sini, i'dharan minallahi ila khalqih, wa inzaran minhu ilaihim, demikian pula sebagai peringatan dari Allah Azza wa Jalla kepada mereka, li'alla yakuna lahum hujjah, agar mereka tidak lagi memiliki hujjah di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala setelah datang Rasul tersebut. Sehingga pada yaumul qiyamah Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan para rasul-rasul tersebut sebagai saksi untuk umatnya. Wa ji'na bika 'ala ha'ula'i syahida. Dan bahkan rasul pada yaumul qiyamah akan dijadikan sebagai saksi untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innal ladzi tu'aduna bihi min amri yaumil qiyamah wa ma fihi min hisabin wa jazain lanazilun bikum la mahalah. Allah menyebutkan sesuatu yang dengannya Allah bersumpah, sesungguhnya apa yang kalian dijanjikan dengannya berupa semua urusan yang terjadi pada yaumil qiyamah, berupa semua apa yang ada di dalamnya, baik itu hisab, adanya jaza, balasan atas amalan seseorang, lanazilun bikum la mahalah, benar-benar akan kalian alami la mahalah, dan tidak bisa kalian lari darinya, pasti akan dihisab. Tidak bisa seorang lari dari ketetapan yang sudah menjadi ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itulah dalam beberapa ayat Allah Azza wa Jalla memperingatkan manusia untuk beramal di kehidupan dunia. Wala tandur nafsun ma qaddamat lighat. Hendaklah masing-masing jiwa memperhatikan amalan apa yang nanti pada yaumul qiyamah dia hadirkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian pula firman Allah Azza wa Jalla, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudzamun. Berisikan perintah agar masing-masing jiwa takut datangnya hari mereka dikembalikan ke hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Di sini ada beberapa pertanyaan, kita jawab sebahagiannya. Afan Ustaz, anak mau nanya, mana yang lebih afdal bagi orang yang memboikot untuk meminta maaf dikarenakan dia telah memboikotnya, atau orang yang diboikot untuk meminta maaf dikarenakan dia telah berbuat salah kepada orang yang memboikotnya? Jawabannya ada rincian. Ini mohon diperhatikan, dalam bab ini ada rinciannya. Rincian yang pertama adalah, kalaulah semisal orang tersebut memboikot dirinya karena kesalahannya, karena kesalahannya, ya mungkin dia berkhianat, mungkin dia seorang yang jelek akhlaknya, mungkin dia adalah seorang yang demikian-demikian, sehingga seseorang karena rasa iba, kasih sayang kepada dirinya setelah dinasihati ternyata menentang, setelah diingatkan ternyata bahkan melawan, maka akhirnya dia memboikotnya. Boikot juga sebagai bentuk nasihat untuknya. Maka pada kenyataan yang seperti ini, salah kalau semisal antum menunggu dia meminta maaf kepada antum. Salah. Justru sebaliknya, antum meminta maaf kepadanya. Walaupun kita katakan meminta maaf saja tidak cukup, hingga antum tampakkan apa yang terlihat di hadapan mereka yang memboikot antum, bahwasanya antum ini telah benar-benar berubah. Telah benar-benar berubah. Sehingga memboikot itu dibolehkan oleh Nabi SAW, tapi enggak boleh lebih dari 3 hari. Nah, seorang ayah melihat anaknya beling, nakal, diboikot, enggak dikasih sangu, enggak diajak ngomong, makan suruh cari sendiri. Nah, tapi ya kalau bisa dikasih makan. Nah, ini boleh, enggak boleh lebih dari 3 hari. Seorang suami memboikot istrinya. Nah, ini boleh juga. Ya, mungkin istrinya beling dan yang semisalnya diboikot. Tujuannya agar supaya sadar. Tapi kalau semisal ternyata diboikot tambah beling, tambah nakal, nah, ini urusan dia dengan Allah Taala. Kemudian rincian yang kedua adalah, kalau semisal ternyata ia memboikot antum dalam keadaan antum tidak bersalah, ya mungkin dia hasadkah, ataukah mungkin dia iri, ataukah faktor yang semisalnya, maka yang afdal dalam bab ini antum yang meminta maaf kepadanya, walaupun antum yang dizalimi, walaupun dia yang salah. Nah, ini dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dalam Rasulullah alaihi wasallam menyebutkan, wa mazadallahu bi'abdan bi'afin illa izza, tidaklah Allah memberikan tambahan karena sifat pemaafnya seorang hamba melainkan kemuliaan untuknya. Sehingga Rasul menyebutkan dalam hadis tentang seputar Hajar, wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam, yang terbaik di antara keduanya adalah yang mengucapkan salam. Dan di antara dari hikmah kenapa seseorang bersikap lunak, bahkan meminta maaf, bahkan memaafkan orang yang menghajarnya sementara ia tidak salah, ia terzalimi posisinya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Dengan sifat pemaaf ini bisa menyebabkan antara seseorang yang antara engkau dengan dirinya terjadi perselisihan, permusuhan, bisa berubah drastis, ia menjadi seorang yang waliyyun hamim, yang pemaaf, yang sopan, yang santun, yang baik kepada dirimu. Nah, bagaimana tata cara menambah ketika masbuk pada sholat maghrib? Ya, tinggal disempurnakan apa yang terlewatkan dari rekaat tersebut. Nah, tinggal disempurnakan. Kalau semisal ketika menambah pas rekaat yang kedua, ya antum tasyahud. Nah, antum tasyahud. Karena di posisi antum ini pada rakaat yang di situ kita disyariatkan untuk duduk atau sahut awal. Apakah boleh kita mandi menghadap timur dan barat? Maksudnya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat? Dalam bab ini khilaf di antara ulama. Ada yang membolehkan bila mana ternyata ada penghalang antara engkau dengan kiblat, seperti dinding ketika engkau di kamar mandi, maka boleh. Berdasarkan riwayat Ibnu Umar dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau menyebutkan, raqitu yawman ala baiti Hafsah faraaitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil asy-Syam wa mustadbiral Ka'bah. Saya pernah naik ke rumahnya Hafsah binti Umar, saudaranya beliau, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang membuang hajatnya mustaqbil Syam, mengarah ke arah Syam, dan posisinya mustadbirul Ka'bah, membelakangi Ka'bah. Nah, ini khilaf karena sebagian hadis menyebutkan larangannya. Afan Ustaz mau nanya, siapakah yang akan menjadi saksi bagi suatu umat yang mana di situ Rasul tidak ada lagi? Artinya mungkin yang dimaksud umat yang hidup pada masa fatrah, pada masa kosong dari Rasul. Ini istilahnya orang-orang yang hidup pada masa fatrah. Orang-orang yang seperti ini disebutkan oleh mereka para ulama bahwasanya ia pada yaumul qiyamah akan diuji oleh Allah Tabaraka wa Taala, akan diuji untuk dimasukkan, untuk masuk ke neraka jahanam. Maka siapa di antara mereka yang mentaati Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam al-jannah. Siapa yang menentang perintah Allah Azza wa Jalla, maka ia akan dimasukkan oleh Allah Tabaraka wa Taala ke dalam neraka. Ada sebagian yang menyebutkan demikian. Karena diperintah langsung oleh Allah, ia mendengarnya, ia menyaksikannya, Allah berada di hadapannya, menentangnya. Apalagi kalau semisal ternyata di dunia yang memerintahnya adalah seorang rasul, ia tidak melihat Allah Azza wa Jalla, tidak mendengarkan secara langsung perintah Allah Tabaraka wa Taala. Hanya mendengarkan berita-berita yang disampaikan oleh Rasul tersebut. Sehingga lebih lagi ia akan menentangnya dan mengingkarinya. Ini istilahnya umat yang hidup pada masa fatrah. Afan Ustaz, bagaimana sikap kita ketika seorang menzalimi kita tanpa kita mengetahui orangnya, seperti merobek baju temannya? Tolong nasihati orang yang menzalimi kita tersebut. Nah, pada kesempatan ini saya sampaikan dan ana harap didengar, diketahui, disaksikan, dilihat oleh pelakunya. Nah, saya tidak menuduh ada di antara antum yang mungkin sedang jauh ataukah mungkin dari makhluk lain, ana enggak tahu. Al-muhim ana sampaikan bahwasanya perbuatan yang seperti ini termasuk dari kezaliman. Perbuatan zalim disebutkan oleh mereka para ulama adalah perbuatan yang tidak akan dimaafkan, diampuni oleh Allah Tabaraka wa Taala kecuali setelah orang yang dizaliminya tersebut itu menghalalkan perbuatan tersebut. Ini nasihat pertama saya berikan kepada pelakunya. Nasihat kedua saya berikan kepada korban. Saya katakan kepada para korban, bergembiralah. Bergembiralah. Antum ini sedang menabung untuk akhirat antum. Jubah Haramain berapa harganya? 250.000. Bergembira walhamdulillah. Saya punya kesalahan senilai 250.000. Kalau antum tidak maafkan, nanti saya akan tagih kepada pelakunya. Alhamdulillah. Sehingga siap-siap nanti dosanya saya akan berikan kepadanya. Dan itu pasti akan dijadikan sebagai bahan kisos pada yaumul qiyamah. Jangankan seorang merobek baju kawannya, menzaliminya, menyakitinya, sehingga akhirnya dia bersedih, sehingga akhirnya dia harus mengeluarkan dana untuk membelinya kembali. Seekor binatang saja sekelas kambing, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya asyatul jalha, kambing yang tidak bertanduk pada yaumul qiyamah itu akan dihadirkan bersama dengan kambing yang bertanduk, yang dahulu kambing yang bertanduk ini menanduknya. Hatta yuqadul syatil jalha min asyatil qarna. Ya, kambing saja Allah secara adil menerapkan hukuman qisas seadil-adilnya kepada kambing tersebut, apalagi manusia. Yang Rasul menyebutkan dalam hadisnya, sesungguhnya harta-harta kita ini adalah haram. Harta kita itu haram. Sehingga karena inilah Allah mengharamkan pencurian. Allah Azza wa Jalla mengharamkan perampokan. Allah Azza wa Jalla mengharamkan penipuan, khianat. Itu semuanya diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Bahkan maaf-maaf saja yang semisal nyuri, minjam tapi tidak ngomong, istilahnya apa itu? Ghosab, itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sekelas ghasab. Yang artinya dia hanya sekedar meminjamnya tapi tanpa izin. Otomatis seseorang yang meminjam barang temannya sementara dia tidak izin akan menyakitinya, akan membuat dia bingung, resah. Dia cari sendalnya di sebelah kanan. Kemarin ditarik terus di sebelah kanan, ternyata tiba-tiba saja di sebelah kiri. Ya harus muter dulu. Milih sendal itu bukan sendal sebelah kanan itu, pusing itu. Nah, sulit ya, capek nanti pilihin. Nah, apalagi dipindah ke sebelah kiri. Itu pun ternyata sendalnya kotor. Kotor menimbulkan kekecewaan. Ini diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau semisal menghilangkan barang tersebut. Nah, yang lebih parah kalau semisal meninggalkan kedengkian, apa namanya, sakit hati yang terus menerus. Saya yakin orang yang sayang kepada bajunya tiba-tiba bajunya robek-robek itu, maaf saja, robek, ada yang robek silang, ada yang robek seperti apa namanya, irisan-irisan apa namanya itu buah. Nah, tangannya dirobek, apa namanya, ininya juga panjang yang bagian kebawahnya dirobekin. Nah, ini wallahu alam bisa setan apa yang merasuk ke pelakunya. Kalau semisal pelakunya tersebut dia tidak sadar, ya mungkin kesurupan. Ada jin yang memang sedang main-main ke pondok kita, kemudian dilihat ada santri yang tidak baca doa, akhirnya nyurupi dirinya. Tengah malam dia enggak sadar, ngelihat-ngelihat, padahal itu adalah jin anak kecil dirobek-robek. Ya peringatan ini saya tujukan kepada orang tua mereka agar supaya mereka memperhatikan anak-anaknya yang jin itu, jangan sampai kelayapan sampai akhirnya merusak bajunya para santri. Itu kalau semisal pelakunya dari makhluk halus yang bukan dari kalangan manusia, apalagi santri. Nah, sehingga saya harap ini tidak terulang. Dan nasihat saya kepada pelakunya, kalau kemarin antum melakukan yang demikian, nah sekarang berbalik. Lakukanlah dalam rangka untuk meminta maaf kepada para pelakunya tersebut. Nah, malam-malam antum gak apa-apa keluyuran ke bajunya si ini, dikasih uang 250 ribu. Berisikan tulisan. Tulisan gak apa-apa, dimanipulasi tulisannya antum. Afan, kemarin saya ngerobek baju antum ini, maaf saya sudah dengarkan nasihat ustaz, daripada amalan kebajikan saya nanti kamu ambil pada hari kiamat, ini uang saya 250 ribu. Nah, beli sana baju yang baru. Kalau semisal bisa. Kalau enggak bisa ya dihargai harga baju sakan, enggak masalah, 150 kah atau berapa. Yang penting ada ganti ruginya. Kalau semisal antum enggak punya uang, datangi ustaz. Datangi ustaz pengurusnya, masalah kita akan selesaikan. Rasul saja di dalam salah satu riwayat disebutkan pernah mengatakan kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang dulu saya cambuk, saya pukul, sekarang saya tampakkan punggung saya. Silakan dicambuk daripada nanti pada yaumul kiamah saya akan dikisos. Kisos pada hari kiamat itu bukan kemudian kisos secara materi, tapi kebaikan dengan keburukan, kebaikan dengan keburukan. Ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullah. Sehingga pada hakikatnya seorang yang mazlum tatkala dizalimi hartanya, kita katakan bergembiralah, antum sedang menabung amalan kebajikan. Walaupun kita katakan memaafkan itu jauh lebih afdal. Memaafkan pelakunya itu jauh lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.